Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jami'ah. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu wa sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Liqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa qalin amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh, alhamdulillah. Kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten kanugrahan paring saking Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kula panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami rawuh mempal tinarak wonten ing majelis semasa nika. Mugi anggen kita sami rawuh sarangan dari akan pengawasan nika. Saya setuju dipun catet dening Allah dan soal hasanah kula panjenengan sedaya. Karena dugi anggen kita sarang aos saged kula nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirat. Kula saking menika sadherekipun kita nerusaken pengaosan lan ngulungin monggo kita sarang-sarang aos doa kados sesasan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Ahmul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya. Tasih bicara soal penilaian dumateng kawulanipun Allah. Ingkang sampun dipun terangaken bilih kawulanipun Allah sing nglampahi lampah sae ajeg. Lampah ini tidak jadi mayang sepele, tapi ajeg. Ngopo malih sing nglampahi ini wong larat. Niku kadang-kadang dianggap remeh. Dianggap remeh. Nah, ngamal ora ajeg. Ngamal ora ajeg. Mek 10 dino tapi terus langsung metu karomah. Langsung lampuh. Langsung batang puluh dino. Langsung. Betul. Ini gue biasanya malah dimulyakan. Dimulyakan. Ini gue termasuk salah penilaian. Salah penilaian. Jadi diterangkan ini enten mukorobun enten abror. Nek mukorobun itu nandani nopo-nopo buten enten kepentingan sing balik ngawai itu. Sing dipikir yang baik namun rida dari Allah. Buten mirip-mikir nopo-nopo. Sing sisi yo ngamal tapi sing mikir kepentingan. Pengen oleh suaraku wedi rokok. Ini nyatanya aja. Nah ini ternyata sami. Sami antara ini. Mukorobin kali. Apa? Abrolo. Mulai tenggeriki langsung diling nih. Faidaro Aita. Mongko tetkalan ini ngali sopo siro abdan ini kablo. Akoma. Kang wis manggonaken hu ing abet sapa Allah Gusti Allah Taala fi amalil birri ing dalem pira-pira ngamal bagus al-dhahirati kang bangsa lahir wa muasalatil aurati lan sambung sinambunge pira-pira wirid al-mutawatirati kang mutawatir. Tawati roti itu kang sambung sinambung. Wa amat dalan paring bantuan paring pitulung sapa Allah ing abet. Bidzalika ing dalem mengkono-mengkono nandhang ngirit paring bantuan bil maunati kelawan pitulung wa taisilan gampang. Niku dadi pitulung nyatane gampang. Kaya nun saya bukan sing acut sing kau, le orang diparingi kesempatan nak kang lagi betul bisa tak? Yeah, wes kang tak meni ae, jadi terus ngawang liol, betul ke pun bar. Niatannya sih si kongkong nungkang mawat, itu kan penghargaan. Malah suatu ketika sepeda motornya rusak, mengutuk dia terus. Wes kanu tinggalin kene sepeda motormu mulai buat sepeda motor kue isu-isu bagi sore ini nah itu tadi jadi ini kayak bantuan berlah lekang aja orang sampai ngomong dulu lah taruh busi Allah paling gampang nek pas wahnya kena jubur itu dulu lah nek numpang ini sebab itu kan bicak. Ini sebagai tukang bicak, wahai guru ini enak numpak. Engkau metu ke masjid, besar ini jadi lempet, itu mau enak yang ngajak. Aduh pak, ini ngeri kok. Engkau enak ada nasar, itu yang enak numpak enak. Engkau baru metu ke masjid, mau enak enak. Delala, sing ngongkon keteran itu yang dilanggar bisa. Pas, tuh, sama yang sing keteran ini pas adan maghrib. Jamaah ini, jadi gue, langkah-langkah ini, tek-tek-tek-tek, penak. Tapi soal sekolah ibadah jamaah. Ini pula betul-betul yang betul-betul. Saya itu. Betul-betul yang wangil. Mungkin di rekaman itu sudah jajak balik. Ini sudah jajak balik. Padahal jajak balik sudah tidak sampai di daun. Ini sudah jajak balik. Tapi saya ingin oleh betul-betul yang ini. Orang sengaja. Dilalangnya ada. Ini sudah jajak balik. Tak jadi yang kembali bani ini. Lain saya ngambil. Beneran aja. Jadi ini ditolong. Selagi ini tetap tu, ya. Tak jadi memang yo Arab tak kujal jadi soalnya sepeda motor yang kembali. Delala tak nak rombongan ngambil. Ini gue ditolong. Di parigi gampang. Fadzalika mengkotai mengkuno mengkuno. Posisi atau makome kawula sing nglakoni irit niku wau iku min ikhtiyari lahi saking pilihane Allah Taala lahu maring abet mau niku pilihane Allah ngoten niku mula pala tahtakiron mongko aja nenyek cara sak niki aja ngremehno temen sira zalika ing mengkono-mengkono peparinge Allah ning gone kawula sing ora mengene alasane li ajli anaka krana arahe sak temene sira iku lamparo ora ningali saka sira alahe ing atase abet mau ora ningali simal aridin ing tanda-tandane wong makrifat. Napa to tanda-tandane wong makrifat? Mintar ikhtiar rupane saking ninggal ikhtiar. Dhe'e panggah ikhtiar. Yo becak yo macul panggah ngono ae. Wal baro'ah lan lebaran bebas minal fuduri saking piro-piro kepentingane awak wal iradat lan piro-piro karep. Baina ya dayil murid ana ing ngersane pangeran kang ngersakaken al mukhtar kang milih. Ya mbek takoki yo sampean kok wajib men to Pak ibadah. Lah piye wong dunya pisan ae kok ibadah ra tenanan piye apa. Wis sengsara ritek ra apa-apa sing penting sok sing akhirat oleh swarga. Lah ngomongne ngoten ta awale lek ngomongi ora kok ndapi-ndapi. Usung untung lah dari Allah wahai tuh semuanya ngomong soal insyaallah tuh wahai panen dengan serai sah dengan nona serai sah. Wahai sesenteng aku tahu kamu pak yang ngaji jadi uang kamu lah apa melarang orang sembahyang kamu yang mana nih mana nih mana teman wong lah rat ora sembahyang itu perlu pengajian menurut pujian menurut apa nih selebu tengah ini itu tunggu pedoman. Padahal maca Quran ora patek-patek. Pemene maca kitab ora iso kok dijak ngaji sitam rawon dadi wahid macem wis ora iso. Lho berarti lho nggih. Ning ngoten iki kan namanya. Soale iki wong mulya banget. Lho njawu paling sing klaten ajeg mulai biyen sampai tuwa nunggone langgar, imam langgar. Nenek bucah koy, bulan alifatah a, alifatah alikasroh i, alidomahu, a i u, buat khatam urutan dan mulai surat-surat rahul. Wallahu ahad, Allahu somad. Orang muncul itu senen ini tangan. Walam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kuhwan ahad. Semarang itu diwarai, usholi nawai itu seh. Nawaitul du'a li rabbil qadasil menunggu wis buya wis pancet ngono iku gede de yo nyatane ora iso sak ndure isone niku mon tapi ternyata alumni langgar niku nggih sampeyan wis dadi piye gede jenderal asis guru ini belen nang iso sebelen niku seret gede karo bapak pisangane mondok. Musa mondok ning kono dadi cah pinter alfiah tafsir Jalalain Bukhari Muslim samaca delalah putrine Pak Yai jatuh cinta karo niku terus dipek mantu karo Kyai. Nah, musa mboten terus dadi Kyai gede. Kala niku pondhasine TK-ne, TPI-ne, AI ubabune panggah Kyai sing langgar niku. Mana sing digawa sampai teko akhirat. Usul ning pardo zuhri iki kok kudule mondok. Nggih. Nah, niku niki malah mulya. Nggih guru kiai sing wonten niku malah perlu dihormati. Nila ora hormat ta ora ya minimal Fatihah lah. Bangsa iku wis ngaji sitam ning radio direkam. Wali ya rubune. Fatihah ora tau. Dan itu aku alhamdulillah melangkah bahwa diri jadi ya cukup wani-wani gaya walaupun kamar beralfatihah jatuh gue sih mulang aiku babi ibu sih mulang usolin itu apa bahwa diri jadi pena coro nyawa utang itu apa pencok-pencok waktu itu utangnya pencok-pencok ya di BNI, ya BRI, ya apa walaupun semakin bilang-bilang rupat sing mulang matematika Pak Iko, khusus sing mulang ayu Pak Iko. Matematika kan wis ngitung-ngitung iki lho. Saman sampe sedol tempe ora kapusan wong nek matematika niku. Sing apal-apalan. Rota baloro papat-papat-papat-papat ini bintang kapalan ini kaya guru ini kaya perlu di perlu di patek kaya ini pun jariah ini ilmu dasar ini kaya guru ini budi ini ibu budi ini kaya guru yang pertama kali nyelengapin dengan isoro tulisan ini kaya itu dihormati nyatanya ini murid-murid itu sudah tua kabeh. Ya sampai nek sing jadi cuci sudah dadi pinter kuwi lha gara-gara ini budi ini ibu budi. Nek sing iso dadi kiye gedhe niku sing sing sing kulo sing sing kulo dadi sampai iso tahlilan oleh berkat ing dindi mergo apal tahlil niku. Niku lha jasane sing sing niku sing ngene senajan ngoten lho nggih. Kiai sing ngulang niku wau blas mboten nek tandha-tandha makrifat. Betul ngeten tondo-tondo. Mari patang sampean jak ngomong terus-terusan. Ya sing boleh sulungane kowe sing pinter sing mondok wis sadah. Lah aku kliru ya eling. Nah, menan ngono iku. Ngene nggih. Ya sadah wis nang kursi langgar iki ya. Wis dungakno iku apa nakanmu kuwi golek anu sok. Anu ya jangan pondok sisan kok golek ngendem. Nggih, betul ngeten ana apa-apa. Gas betul ngeten tondo. Marifat sedangkan kau mengulang asal bilang dia jadi kiai ini dia dan dunia ilmu sisi-sisi kau manfaat ini jadi dunia ilmu itu manfaat ganjarannya ini jadi ganjaran terus secara dimana atau kepentingan ekonomi ini dia mbak ya lahir batin ini atau lahir ini sih sangat gue sama dia ngomong pedul dia ngomong sapi tapi lagi bumi bermaghrib ya mesti ajak gawa uplik, helen dur meja, terus pecah moro, ai u babi pun itu sangat cukup sama listrik, malah dia panggil tiga boy. Dengar ini tuang mulia banget perbuatan cik ini. Ini tuh pemilihan Allah. Dadak. Walabah jatal muhibbin lan orang ningali siro ing keagungan ini. Biro-biro wong kang padha cinta marang Allah. Tengerin apa bahjatul muhibbin itu nyatane minasa gopi rupane minasa gopi nyatane saking dopone bronto bimardoti mahbubin kelawan ridane kang ditresnani muhibbin wal imbisati lan merasa jembar wal idlali lan narasane iki idlali ku bermanja-manja ngono idlali itu wal idlali lan bermanja-manja Baina yatai habibihim ana ing ngersane kang ditresnani napa mahbub muhibbin wala wau dhek yo ora ketok terus pasrah total alah wis penting aku wis ngaji ngatane tinggal ngene nganu wala apa apa jare pangeran ora iso ngono nyatane yo wedhus sapi kan mboten enten tengere wong cinta Gusti Allah tata lair kaya cinta wedhus cinta sapi lan ngono tata lahir. Nggih to nggih. Mboten cintane niki bin mboten enten tandane niki bin blas. Nggih. Wong isuk bar salat subuh wiridan dulu mboten ya wis. Mulai cucuk sarung anu celana bungung wis mulai timpal. Tapi lek bar maghrib laten bar salat maghrib langsung mulai ngaji krungu isya jaman isya bar isya mulai serokokan sak napa kelobot sing padha tabuh kentongan. Wes, kopine sing teng muk dintekne bar iki ya terus jagongan njuk karo mbok wek. Jare kowe wis turu. Wis bengi jam loro tangene. Critak-critik. Wudu dal tahajud ning amben riyan. Riyan ngomong nganggo galat. Tapi ngoten kuat. Sampai wong ning pasar e apa? Anggen liwat kono jam 2 ya. Abane nimbok kata lihat-lihat ini. Wah, niku wong ning pasar jam 2 liwat kono mesti apa? Kok kira-kira ora menange niku terus malah ngertak ngene. Loro piye? Kok gak tau krungu ngene ngobek. Ngono apa ngidong gedung jati kok alas liwat ngomong-ngomong. Ana ngomong menawa Pak iki ora enak suara niku nang liwat kono mesti niku. Lah niku mboten enten tengere wong musyrik dah. Isuk ya. Jadi blas mboten enten kok supaya kemampuan nerano bareng suara. Ajet. Dungo iki ora ana maknane yen apal apa bae. Lah romanane wis apa? Wis mergo pian gune lek mulang yo kuwi. Wis apa ditakoni ngoten niku khasiate napa mbong yen Mbah Yai sekolah nang wis ora iso jawab. Niku blas mboten enten dengere nemu bibit. Lho. Ngoten niku ampun dinyek ngoten lho. Itu kemuliaan luar biasa. Mereka justru mboten ngerti ngoten niku malah sampai lolos dari ketakaburan, tidak pernah merasa lebih baik, tidak pernah merasa ini. Nyatanya ya istiqomah. Gini pula sih selepet gini. Apa? Allah khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tsumma istaqamu. Mulane lafale Gusti Allah mboten kok. Alladzina arafu rabbuna Allah. Tapi alladzina qalu, wong sing padha muni. Tak padha muni padha ngucap Rabbuna Allah. Terus sesuk lek muni Rabbuna Allah iku mastaqomu terus ajeg. Iki muni tak ajeg. Maknane apa mbo? Dhek, dumun niku sesuk ternyata kake laqau bunalahi malam yang jalan. Yo mbude sadar yo ora sadar. Wong rono sembarang ajeg. Nimpal yo ajeg. Angon yo ajeg. Mangga jam setengah telu ya dalan le. Bone kandang dalan masjid jamaah asar. Nyebar asar ya metu neh mulai nyiapno biange sapine. Cepet-cepet disiapno kan iki ya magrib. Ya arep magrib wis napa? Terus sudah ning masjid, bar masjid nulang atune ke wau ya ajeg. Sampai sini sebulan harus jadi anak sini jadi kiai gitu ini sini jadi menteri anak sini untuk kerja di rumah macam-macam pantas ngono mawon niku hormat sakan Allah luar biasa mana mau mau menyebut selamat yo rakan gue beti rakan gue khawatir kok beti dia gak kepilih jadi pengurus cabang NU seorang gue kok beti dia yang kau rasa jadi pengurus ranting itu seorang gue pokoknya ngono iku terus wedi dipecat marang ngono direformasi gak dadek tak mer masjid iso ora enak. Wong pancen yo kepinteran ora katak duwe. Duwene mek kemampuan krono ajek yen karo gurune tau diuruki laki ubabu sampai sholat sampah. Mari ngono dhek yo duwe langgar. Ulang murid-murid ora kok terus suci kelas nono iso ora. Teko yo diulang ora teko yo wis kok terus gelok. Nek apa yo kok mulang ucap-ucap duduk-duduk, ya orang. Ya biasa, ya. Belas tengahan ini, ini buat nenten kau pun, buat nenten. Ya, janun, ya orang-orang. Bungut ini, wah, luar biasa. Wah, ini banget. Bisa diceritakan, tak ada sama dosa saya, ya. Bisa diceritakan, tak ada sama dosa saya. Iya, ya, mana tidak ada lah. Ya, ya, ya, tapi aku bercerita nang ini ke omah kok kone meblak barangan tak duwe melontek kulaan dia remet meneh metu haupun maneh nek ana ono lagi lha wis tanggal kira lha iki wis tanggal nom iki lha bocah-bocah ora njaluk kiriman ha seruwet meneh iki kalah kali sing niku aku falau la warid mengkalamun ora utawi warid al ilahyu kang bangsa pangeran iku maujud aladhi kang awrada kang nekaken ing warid sapa lu Gusti Allah alai ing atase ngabet kawula sing ajeg engko wau mastaqoma mesti ora bisa ajeg ora bisa istiqomah sapa ngabet ngalang amalihi ing atase ngamale ajeg. Nek betul krono enten warid sing dumugi senajan lek ditakoni dhek gak iso jawab. Jadi kan nek pas judul jawab men ra usah sesuk timbah. Yo ora iso jawab. Padahal kuwi mesti enten iki. Mesti enten setrum warid dugi. Nek mesti enten. Mesti nek mboten ngoten mboten iso sandar. Mas takoma mongko yo ora iso ajek. Sopo ngabet ala amali ngatasi amali abet. Wawir dihilang ini teh abet. Bahwa mongko utawi abet sing model ngunungku mana. Iku lamnya terus. Orang metu sopo abet. Orang metu anda iroti inayati saking lingkaran pitulungi Allah. Dia gak bisa keluar dari lingkaran pertolongan Allah. Ngunungku pangkah melebu tenggene pitulungi Allah. Wakil dihilang pangreksana Allah. Wari ayat hilang tegesis pangreksana Allah. Mulane falatas sahir mongko ojo ngremeh no siro khotiro ma ing cili barang manah kakang wis nganugrahaken sapa Allah ing abet kamau watas takila lan ojo nganggep sesithik sapa siro kasiro ma ing akeh barang robah kang wis paring bati sapa robah kang wis paring bati sapa Allah hum ing abet mau badine akeh banget lho. Tapi yo mulang ai babi buka kul a'udzu karo wa usolli fardhu dzuhri sampai percaya apal sampai at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatun lillah lan sing dijus sampai teng swarga ngene iki. Upama bijing yang ini teng swarga teng murid-muride ning swarga niku lha cara manente komandone ngene teng dhuwure piyambak. Mulane sampeyan kaget bijing. Jadi tu BNO, jadi tu murung wilayah. Jadi ni tetapi orang sini ada lagi. Jadi mereka seng nonton jalan tentang suatu orang itu, seng urui AIU babi buang itu. Jadi mereka punya suatu itu melalui itu, cara nomor urut itu tenggurin itu. Jadi mereka pun kaget apa yang jawab. Gus Dur malah ngetop lagi yang di Solo, pun kaget. Karena seng urui je. Iwo mung betul patek sing ora enak ngeri wong makrifat iki wae. Mergo napa senajan ketok sepele klik tapi ternyata nek badine akeh. Senajan tata lahir niku ketok sepele tapi ternyata niku anugerah agung saking Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzalika nek sampai kowe nyek wong ngono kuwi berarti atimu bodho. Wahadali kalan ora ono utai mengkono-mengkono niki hal gimana ora. Wahadali kalan ora utai mengkono-mengkono nginya. Ora iorama iku ilamin wujud di jahlika. Kejubu saking wujude budu siro. Wanuksoni aklika lansudoni akal siro. Sisi penilaian sing mbok unggu. Juruwa ngono-ngono tu mbok remeh no. Wi berarti. Budu, berarti akalmu sudah. Wasaya kilan bakal teko min kalamil mu'alif saking jawi kiai musonet kiai mu'alif Syekh Ibnu Athaillah rahimahullah. Apa sing bakal teko la yastahirul wirida illa jahul. Bijing enten jawi kam sing kemengke sing nerangne soal warid soal wirid la yastahirul orang remehaken al-wirda ing wirid sapa illa jahulun kejaba wong sing bodho banget. Salah sipun kasus hubungan kali soal penilaian kalawau. Kenapa kok mboten dipenilai diremeh? Mas, kenapa kok nek sampai ngremehno dadi wong bodho? Sampai betul ini sombong tak non di sini, mulia di sini, sini asal. Niki di samping niki betul mengerjakan keparingi Allah. Berarti tiap baik betul ngerti. Enten kelompok kawali Allah sebenar. Dari pun saya sebenar tak ilah, satu rusuk pun kaum pun. Aqamahumul haqqu li khidmatihi wa qawmun ikhtassahum bi mahabbatihi kullan mewuduha ula wa ha'ula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahzura. Qaumun ana qaum aqoma kang wis manggonaken hum ing qaum sapa al-haqqu Gusti Allah dipanggokno li khidmati maring lumadi ing Allah. Lan ana maneh wa qaumun lan ana qaum ikhtasso kang istimewakan sapa Allah, kang khususaken sapa Allah. Hum ing qaum diistimewakno bi mahabbatihi kelawan cintane Allah. Hanya kawulane Allah niku enten sing dipilih kongkon laden laden, enten sing dipilih dikongkon jagoan. Jadi ada enten sing ditimbali kon laden laden, enten sing ditimbali namun tidak jagoan. Jadi itu masing-masing ada posisi kulan. Ing saben-saben siji lumut duwis maringi peparing sapa ingsun ha ulai ing mengkono-mengkono kau. Niki Quran ayat Quran. Wa ha ulai ta mengkono-mengkono. Posisi iku men mau kau wis oleh posisi iku men apa irabika saking peparinge pangeran sira. Kedua-duanya karena diberi oleh Allah. Lek mboten diparingi iki mboten iso. Lha nek gak diparingi keparah di orang iso lek gak diparingi kesempatan ibadah ya mboten saged. Nek mboten krana jenengan ya panjen di dimasukno tenggene tiyang sing badhe dijak jagongan utawi dimasukno tenggene daftar tukang sing arep di opahi lha iki ki karo-karone keputusane si sing kuasa keputusane Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana lan ora ana apa apa rabbika peparinge pangeran sira ora ana iku mahdhurun bisa dialang-alangi. Keparinge Allah niku mboten saged ditolak mboten kena dialang-alangi. Al-haqqu utawi Allah Subhanahu wa ta'ala iku lan kedua al-haq al-ikhtiyaru tammu utawi kagungan pamilih kang sampurna. Pilihannya Allah itu mesti genep sempurna. Wal masyiatun nafizatu lan kerso kang berlangsung. Kerso kang terus Allah itu lek kerso terus mesti berjalan. Mungkin itu ceritanya kerso gagal. Ya kan sih. Mungkin sakit. Lah boleh di alang-alang ono gunung itu ya teko. Di alang-alang ono gunung itu teko. Dan boleh di tokok lah lah hanya norawai cucu ya kak iso itu ini gak bisa lah gue mubat mati tokok ya ulat apa angin lho mah gue kaya mana umum ya panjen gue kalah ya panjah kalah yang dia gak wis tak nungsan jempali o penceritan kaya buto cakil geren-geren kaya buto terong buto sing jurung sak terong nek karo jalan pancen di kalahne ya paling kalah senajan cilik mung kaya Janaka ngoten mawon apa bah aran kading wayahe menang nggih menang ngono masih ah karepe dalan malah di kapan niko dalan terus niku gawe Petruk niku godine padha karo wong. Petruk niku gedine padha karo uang. Lah lakon dhewe ya udah lah. Udah lakon dhewe. Wah niku Petruk gedine ten sing iso kalah. Wis kabeh tokoh-tokoh wayang sing enten kalah kabeh. Kalah Petruk niku. Sesuai dalan nang ngadeg dhewe. Wes musuh dalane buat-buat. Lah niku dadi sakit mawon. Jadi, wenten wong niku sing kali bisa menjaga gedhe. Ya jane men tamat SMP tapi iso dadi jenderal. Iso dadi jenderal, sesuai dhek iso ngamano Indonesia, sesuai iso dadi presiden. Sampai 32 tahun, betul-betul terus ana sing iso ngalang-alang. Pancen karo dalange lagi di ngono-ngono. Ya itu dosa-dosa yang musuh jalan itu ya kelepret setelah buatan mawam. Enak mawam usah jalan-jalan. Nenek nafsu, karena nafsu ya usah ya orang uno. Wah, saya nak ngurus nafsu tu. Betulnya itu garang sih. Cocok kalau kersane Gusti Allah. Sebenarnya nafsu itu mesti ngajak nantang kersane Gusti Allah. Itu nafsu. Masih aku nafsu dah. Jadi Gusti Allah itu kagungan kerso sih mesti berlangsung. Kasek malah. Nek pun ngelaksanane kersane ini. Betulnya itu istilah tanggung jawab. Lepas tak sama mengenai lah, orang nak ditakok itu lugu. Khusyuk Allah kalau ditakok. Ini gula sampaian. Lepas tu mesti ada orang mengenai lah, lugu tak sampaian. Layus am, orang dijalur tanggung jawab mengucap saat ini. Begitu lah sih. Wasalnya kenapa Gusti rumah tu mawar? Soal blok terus jadi persoalan. Ditukar takok itu terus. Layus am orang di takoni sapa Allah amma saking napa mawon ya alukan agawe sapa Allah ning suwali e wa hum utawi makhluk itu yusaluna bakal ditakoni sapa makhluk sing pangkate pangkat ditakok-takok iki malah makhluk kowe tak dai umur sak menit taun mbok go apa ae mawon ditakoki kowe jam 7 waktu kemu-kemu nang omah ora gelem budal nang kantor itu maksudmu piye. Kalau sampai tekone jam 09.00 nah, berarti lah telat 2 jam. Lah terus aku bayarane pancet. Lah ngono terus piye? Duite sing mbok bayar sapa kuwi? Mbok gua apa mana? Wis takoki terus nah kalau. Tapi lek wis salah sampean takoki. Nyapa to lah wis salah. Kuwi gawe lu mau gawe nek sing sedulur nek sing cilik mesti kok seragam. Oh, niki lak terus malih. Gusti Allah. Oh, termasuk lho, termasuk perlakuan Allah, termasuk pilihan Allah, termasuk kersane Allah terhadap kamu ini. Duh arep dipanggokno ning makam mahabbah napa sing dimakamno ning makam khidmah. Lalu ya terserah Gusti Allah. Fata'ifatun monggo utawi iki kutok ifatun ono kelompok tok ifah atau mahan manggonakan umen tok ifah sopala hakku Gusti Allah Ta'ala dipanggok nolih khidmatihi marini ngelajari Allah isi ngelajari diperintah budal diperintah budal ngomong rono budal diamanati teko ngomong hatta sholahu sehingga kodoh patut sopok tok ifah patut lijan natihi marini suargani Allah. Sinten iku wahum utawi taifah iku azzain tuna pura-pura wong kang zuhud wa abidun lan pura-pura wong kang padha ngabdi kuwi ibadah istilah sanes malah abdi ora. Nek ditambahi istilah sing anyar niki wau napa khotib khidmah wong sing lumati teng Allah kama kaya keterangan takut jamaah kang mesti sapa mah ana mana wa taifatun lan ana sak kelompok mana ikhtasso kan khususaken kang mesti istimewaaken sapa Allah hum ing taifah dikhususna bi mahabbati kelawan cintane Allah hatta salahu sehingga patut sapa taifah patut dikurbi maring parek maring Allah wa dukhulu lan lebu ila hadratihi maring pangayunane Allah pantes hukum ndek dicak ndelik. Ya, dicak omong-omongan khusus, badan, dicak cakungan khusus, niku nggih kenten. Wahum utawi taifah iku wal arifun, pira-pira wong sing ahli makrifat, wal ulama lan pira-pira ulama billah. Wong alim sing ngalimi krana Allah. Qala dawus sapa Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Kala dawuh sapa Yahya bin Mu'adz Syekh Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu az-zahidu sayyidul haqqi minad dunya wal 'arifu sayyidul haqqi minal jannah. Az-zahidu ta wong sing zuhud iku sayyidul haqqi apa lek ngarane buronane Allah minad dunya saking dunya Wal arifu tayong marifat iku saiful haqi yudhuronane Gusti Allah menajan nanti saking swarga. Wah, tenten-tenten. Pirang-pirang. Nggih. Pirang-pirang manuk teng alas. Lalu ya tenten sing dipilih sing diburu kali sampean. Dijaring sitok. Napa? Manuk napa? Manuk nyuk. Napa? Burung hantu niku napa? Manuk napa? Sing-sing koyo kucing niku. Manuk beluk. Manuk beluk. Dan niku sampean bumi. Mulku arep sampean kongkon. Songgo alas sampean buru, terus sampean jaring. Nah, khusus di jaring terus dikongkon nunggone sawah. Mereka nek-nek manuk beluk niku tikus wedi. Nah, tikus wedi mergo kaya kucing. Enten sing manuk niku wis sirian, mergo manuk niku asal wis buronan kok alas, wis digone pasar karo bakul. Wis diusul oleh swarga dewi-dewi. Wis oleh kurungan dewi-dewi oleh swarga dewi-dewi. Dan itu enten sing sampean piye? Mergo ajeng sampean kon nyandingi ning emper sampean kan nunggone lek sampean sarapan. Ketepung. Ini kan ngono kita. Ketepung. Yang banyak demen. Jadi sing manuk kuwi kon lajen-lajen. Iya berarti kos, lek sing manuk utut. Sing manuk bakal ngono ta mawon. Istimewa sampean. Lah kok iki jadi terserah kok. Napa manuk kuwi arep protes? Wong itu sa protes. Piye lah protes? Lah menungso niku ten, menungso niku sing suhud, iku maknane wong niku dislametne Allah mboten terpengaruh dunya. Iki sing dijaring karo Allah. Dijolo karo Gusti Allah ben ora katut-katut. Napa? Direpoti dunya. Mergo arep dideleh teng swarga. Lah terus wonten-wonten sing teng swarga-swarga iki dijaring malih kali Gusti Allah. Dikengkeng cedek yang berusia Allah mereka apa? Ben ora kerepotan yang berusia suara Allah nopo terus lagi ngomong itu orang tidak ya apa-apa ya pangga tiga ini pangga pangga tiga ini pun Faiza Saida mengkau tekalani wis nyekseni sopara abdu kaya nyekseni in firodallahi ing olehi jadi Allah Ta'ala biadiri ikomati kelawan iki-iki paring panggonan wa taksisiran paring keistimewaan bila uang itu ngerti tenang bahwa siapakah yang memilih itu semua? Allah. Apakah ketika Allah memilih itu mengundang panjenengan untuk tidak musyawarah? Ya tidak. Betul-betul kok tidak musyawarah kok sekarang tak ada di Nabi ini loh menggoakan sokwa di kerasannya dan tidak ada tidak ada dan benar-benar saya tidak musyawarah jadi infirat wijen menempatkan orang Allah juga sendirian memilih orang dikhususkan juga sendirian lek nikun pun dipahami betul dan disekseni dan jerati mana amang konyegah wain abad apa galika mengkono-mengkono penyeksian bisa nyegah masaking penilaian nye zakarna kamu hutur sopa musul ima rupanya minal istiqori nyatane saking nye betul bisa nye ini betul aja kok kabar pun dipilih di Allah wassalamalam nyerah no sopa abad ala amro yang perkara diserah maluman maring pengeran biar dinikah ikut tetap ono yang astone man ing kekuasaane pengiran at-tadbiru tabi natur-natur wal ikhtiyaru lan milih sama betul usaha menentukan diri sendiri aku kok tiba sing model AI ibu apa tak sing model ma'rifat jur metu karomae niku betul iso sama tentokno dhewe niku mungkin sing nentokne pandah Gusti Allah. Kalau ada sahabat Abu Yazid, sahabat Yazid Al Bustami radhiyallahu anhu, itu tolaa ningali sapa Allah Gusti Allah Taala ala kulubi auliyaihi ing ngatasé pira-pira atine pira-pira kekasih Allah. Gusti Allah niku lek ningali ningali manahe para auliya. Pamit niku mongko iku setengah saking auliya. Man utawi ana wong lan yakun kang ora ana sapa man iku yasluhu patut sapa man ora patut lihamlil ma'rifati maring gawa kemakrifatan sifat lawan murni. Ana tiyang niku sing dipilih Gusti Allah dadi kekasih Allah, tapi lek dikiai kepengertian murni ma'rifat murni mboten pantes. Tapi Allah wis seneng. Lha seneng, karena seneng ya dipilih. Mula pasanggola mongko nungkulaken sapa Allah ing kawulane ditungkul lebih ibadah di kelahan ibadah. Mulanya kalau nanti tanggal ya, nanti tanggal begini kelahan jalil tolong aku nopo enten wali ini musik betul sadar ya dia baik jadi wali enak enak ujian dia seneng kadang-kadang sih seneng lah betul betul ala kaya sing dunian nek kapan iki sing tukang arep dikai barengan iki lho nggih niku lak dijeluki senenge raja tapi ora rumangsa tapi ora pangkate nggih delalah pantes ta wis pangkat dadi tukang arep iki ngarep wae lha niku niku nasibe tukang arep jeneng ora manut dene pengawanan kuwi nggih penak yang niku sok-sok enak ceritane dia tidak ngelincar sehingga mana jadi tukang arit mau tapi harus disir karo anak rojo itu gambar ulan gambar ulan ngelincar gambar ulan kajian-kajian caranya uang mesir itu diri-diri dia menikalannya uang mesir disir itu banyak ya mau dikandani, disurati diduduh nor-nor-nor ya ini benora kroso, benora GR ini lalu lupa manu sing cah iku lho sing biasane nyapu iku lho. Iku mbok ana nyopir. Ana nyopir. Mergo napa anae bosok niki ngesir niku lha jane. Lah mulai nyopir lah sekolah kan meterno ibu, mulai sekolah sing nyusul iku lho. Tapi lho nggih karepe niku mboten. Mergo nek diomongi kowe disuruh karo anake Gus. Walah ya terus kemlelet di R ora sida nyapu. Malah salah tingkah terus keliru kabeh. Tapi lek diatur, karena nalika didelok iki lek kandhane lek disir malah bingung wis malah ora sah dikongkon mesir. Ora diomong lek disir tapi ya diunggahno pantate asale tukang nyapu. Wis kongkon nyopet. Nah, sesuai dipasrai kuncine. Sesuai anggar budal, ngeterno anaknya, matur disi, karo bose. Sesuai seorang, sesuai itu gona mes. Pokoknya sementing isu waya sekolah ternong, mulai waya sekolah, waya mulai sekolah, parani. Nah, sesuai itu ngerti labutnya. Sesuai ngerti kejujuran ini. Sesuai nganu. Sesuai dibek mantu. Nah, berarti semakomnya makom dibek mantu, Cicinna. Neng krono kulinane niku kulino lajen-lajen. Wis dadi mantuorite sing lajen-lajen. Dumane mboten napa-napa. Dumane mboten iku kemar-mane. Dadi enten wali niku sing tata laire mboten kenal Gusti Allah, mboten enten rasa napa-napa terhadap ibadahne kali Allah Taala disibukno kon ibadah. Terus niku ya enten. Wajah kalawan utur sopa Al-Hafid Abu Na'im Syekh Al-Hafid Abu Na'im di kitab ini dalam kitab Syekh Al-Hafid Abu Na'im Akhiryatil Awliya rupanya kitab Akhiryatil Awliya nyebut apa nyebut ceritaan sahabun Abdillah saking sahabun Abdillah At-Tustari radhiyallahu anhu anak usaha temennya sahabun Abdillah yukola dawa sopa sahabun innallaha sak temene Gusti Allah Ta'ala maha luhur Allah itu ya toli uningali sopa Allah ala ahli koryatin yang atas penduduk desa awbal katin atau penduduk negara. Insya Allah ini selalu ningali penduduk desa ini ditingali terus kali Gusti Allah diteliti kairu wong ngersakaken sapa Allah ayat sima ingin to ngedum sapa Allah lahum kedhi ahli qaryah menawi saking pangarsane Allah dhewe ngedum kisman ing dumduman falaya sisu monggo ora nemu sapa Allah fi qulubi ibadi dalam atine pira-pira kawula wala kulu fizuat lan ora ing dalem atine pira-pira kali susut ora nemu maudian ing panggonan litil kalkis mati mari bagian tresno mahabbah minafsi saking ngersane Allah fiman ing dalem wong alain kang iku ngatasin man ayus gila yen to nipu akan sapa Allah hum ing ibad lan sunat lan kita abudi kelawan ibadah anafsihi saking ngersane Allah. Jadi nalika sakjane ajeng diparingi ngerti ngerti sak desa niku kalih desa jane ana sing dipilih ajeng dikeki ngerti ngerti ya teman maksud sing dipilih dikeki ngerti ngerti Gusti Allah ngene ya ora sing diparingi. Tapi susah dijelok-jelok. Gula tak. Kayak ngerti rahasia aku. Pelan malah aku bingung. Orang pantas sih tidak jadi ngerti. Dipilih itu yang mungkin dia ngerti. Akhirnya kalau itu sih Allah, ya tetap dipilih. Tapi buat yang sudah tidak ngerti, langsung mawon tidak ilah betul ngerti. Kenapa? Sibuk ngubah ibadah. Sesi gue ibadah ni, gue buatkan kerana tenggur ni hati ni, wang ini ngerti ni, gue buatkan. Tapi kali Allah dikasih bentuk iya dorongan ini. Dorongan ini apa? Dorongan ini dimingi-mingi swarga. Dimingi-mingi swarga, dibetul-betul ni neraka. Ini orang berjalan-jalan lan iming-imingan ini, gue kali Allah terus dijalan tengah hati ni wang ini. Akhirnya aja terus ngelakoni api. Lah, itu saja nih dia panggil pilihan negeri. Allah betul dari uang ino. Dan wakolalan dawu sopo Abdul Abbas, Syekh Abdul Abbas Ad-Dinawari, Syekh Abdul Abbas Ad-Dinawari, radhiyallahu anhu. Innalillahi saat meniku tetap kedudus ya Allah sopo ibadan piro-piro kaulo. Alam liyas taslif kang orang nganggep bagus, orang nganggep pantes hum ing ibad, orang nganggep bagus sapa Allah hum ing ibad, orang nganggep bagus li ma'rifati maring ma'rifating Allah. Akhir fasagola mongko banjur ngumpulaken sapa Allah hum ing ibad bi khidmatihi kelawan ngladeni Allah. Gusti Allah niku ndadahi kawula sing lek diteliti orang pantes iki lek di kongkon kenal lo sudah pantas, kongkon makrifat tak pantas, tapi jemben Gusti Allah, kadung jemben, tapi tak diberi makrifat tak pantas. Tapi ya, biskon latihan terus saya beri gentak salang terus. Maten, enten sih model, nenek sih Gusti Allah itu enten malah, Gusti Allah itu jemben, kalau tiang itu, sih jemben ini apa? Nila semua bunga. Mereka suaranya apa ya? Ya terus akhirnya disukani posisi kali Allah bengkua-bengkua terus. Lepas, ya dilarani terus bengkua. Ya Allah Gusti, ya Allah Gusti. Ya terlihat yang saya ngerti, ya kan? Mana nanti kau jenginan di pari musibah saya kata, ya aman ke susu monfones diri sendiri. Bebek menawar wiki bengkua. Muni, ya tak muni aja. Ya Allah Gusti. Tapi nari kau betul dituruti penyungguhnya apa susu-susu udang kali Allah. Walaulan itu kedudukan Allah, sopo ibadan Allah asale wa inna lahu asale nih betul. Wa inna lahulan saat temen ikut tetap kedudukan Allah, sopo ibadan Allah. lam yastaslih kang ora dianggep bagus, orang-orang anggap bagus sapa Allahum ing ibadat, orang anggap bagus iki dumateng maring lumatin Allah fa ahala moga dadi akan ahli sapa Allahum ing ibadat didadekno ahli di ma'rifatihi maring ma'rifatin Allah. Wong iki lek dikongkon laden-laden iso laku wae. Tangane wis rada cekre ngene. Sikile wis rada pincang ngene, kon laden-laden malah utarat wae iki. Harus mentengono kene ae tak jake jagongan. Ndek lek crito ya penak lho. Dadi wis ora usah dikongkon laden-laden nek ngoten iki. Wal isyaratu utawi isyarahe iku bil ayat lil kalimat iku lan ayat kang mulya. Alatikan zakarot yang menutur haing ayat sopa al-mulai amma al-ikusyah ibnu atta'ilah rahimahullah bayinatan kelawan protelo bihadal makna yang dalam iki-iki makna. Jadi jelas itu jauh Allah ayat kullan mumiddu ha'ulai wa ha'ulai min atta'i rabbik wa makana atta'u rabbika mahasurah. Ini ku ayat yang diwawas dikwawu. Ini ku masing-masing antara khotim dan arif wong sing ngadani Allah lan wong sing marifat. Kalau niku karo-karo ne angsal peparing pitulung pilihan kehormatan saking Allah Subhanahu wa taala. Mulane mboten di mboten usah ngremeh-ngremeh lho banding-banding. Monggo kita tutup kan dengan maca sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabarakatuh wa sahabatul rasulillah ya jumaina alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah wa fi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Muhammad Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina ya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.